هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Hilya yang mana? Hilya yang sana ya? Oh, Hilya yang pakai kerudung warna ungu. Kalau Sabrina yang pakai kuning apa pink ini? Pink ya. Ini cantik-cantik loh. Tapi sebelum itu kita tanya dulu, kalau Hilya umurnya berapa sayang? 6. 6 tahun. Iya. Oh, 6 tahun. Kirain 6. 6 apa? 6 bulan gitu. Sabrina umurnya berapa sayang? 8. Sabrina berapa juz yang sudah dihafal? Mau keempat karena mau belajar tasrifan. Mau keempat karena mau belajar tasrifan. Tahu enggak tasrifan Bapak Ibu? Enggak tahu. Sama. Enggak tasrifan itu dia belajar di ilmu sorof. Jadi dia perubahan kata-kata. Jadi setiap Al-Qur'an itu kata-kata dalam Al-Qur'an itu dia berubah. Tagayur al-ahruf, jadi berubah dia tuh huruf-hurufnya, gitu ya. Tergantung domir-domirnya, nah, bingung lagi dia tuh, nanti belajar lagi dia. Oke, itu namanya tasrifan ya, belajar tasrifan ya. Kalau Hilya sudah berapa juz yang dihafal? Alhamdulillah hampir 14. Alhamdulillah, 14. Hilya 14 juz, kita 14 ayat. 14 ayat juga yang nenek-nenek susah banget. Udah diputer-puter 40 kali baca. Puter-puter. Masih gak apa-apal. Beda ternyata ya. Mungkin udah ini, udah expired ini. Oke, baik. Sabrina dan Hilya. Ini dua-duanya juara loh, Bu. Yang satu juara Hafiz Indonesia di RCTI. Yang satu juara Hafiz Quran di Trans 7. Oke. Aku duduk aja deh. Biar sama-sama. Iya. Yeah. Oke. Okay. Hilya, surah apa yang mau dibacakan? Yang dihafal? Az-Zariyat. Hah? Az-Zariyat. Az-Zariyat. Az-Zariyat. Az-Zariyat itu termasuk dalam juz berapa? 26. Juz 26. Az-Zariyat. Artinya, tahu artinya? Lupa. Sama saya juga lupa Az-Zariyat. Baik. Surah Az-Zariyat. Berapa ayat yang mau dibaca? Sehafalnya satu ayat seluruh satu surah satu halaman. Oke, okay. Kita dengarkan terlebih dahulu Hilya dulu ya. Kita dengarkan Hilya menghafal Al-Qur'an surah Az-Zariyat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء الحبك إنكم لفي قول مختلف yufaku anhu man ufik. Kutilal khurasun alladhinahum fi ghamratin sahun. Cukup, ya cukup ya buat Hilya. Selanjutnya kita dengarkan dari Sabrina. Sabrina mau baca surah apa? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Oke, Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu di juz keberapa? 29. Jadi ibu langsung boleh tuh di juz 29 buka. Surah keberapa? Dicari aja. Surah keberapa ya? Al-Qiyamah di juz 29. Oke, disimak ya. Silakan Sabrina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Cukup. Oke. Baik, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau buka, sudah buka surah Al-Qiyamahnya? Ada yang mau sambung ayat surah tersebut? Silakan. Silakan untuk Sabrina. Nanti Azariyatnya untuk Hilya. Silakan. Ada yang mau sambung ayat langsung pegang mic-nya. Silakan. Surah ayat keberapa nanti langsung disambung oleh Sabrina. Silakan, ada yang mau sambung ayat? Oke, silakan. Mic-nya masih di atas. Ada yang mau lain? Oke. Silakan. Oke. Walau alqa ma'adziroh. Lanjut. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tsumma inna 'alaina bayana. Kalla bal tuhibbuna al-'ajila wa tadharuna al-akhira. Wujuhu yawma idzin nadira. Ila rabbiha nazira. Cukup. Cukup sayang. Sudah ada yang buka Az-Zariyatnya? Az-Zariyat kembali dibuka lagi untuk Hilya. Juz ke-26 sayang ya. Juz ke-26. Az-Zariyat sudah ada yang buka? Ada yang mau sambung ayat untuk Hilya? Oke, Ibu. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun wafi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Oke, cukup. Ya, cukup ya. Betul ya Bu ya. Betul, Al-Qiyamah betul, Az-Zariyah betul, Az-Zariyah betul. Oke, karena waktu yang terbatas, maka disilahkan untuk kembali ke tempat. Salam dulu sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini berdua sama Abi, Salim. Salim sama Abi sayang. Oke, baik. Jamaah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu nikmat kita mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh anak-anak kita, karena jelas dan pasti Rasulullah katakan bagi orang yang membaca Al-Qur'an bahkan menghafalnya akan mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini juga sudah ada di depan kita sekalian guru kita yaitu Ustadz Ki Haji Bakhtiar Nasir yang insyaallah akan menyampaikan materinya kepada kita tentang asma al-mutakabbir. Maka langsung saja kami persilahkan kepada guru kita Ustadz Ki Haji Bakhtiar Nasir untuk menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana performnya Hilya sama Sabrina? Bagus gak? Mudah-mudahan anak-anaknya juga nanti cucu-cucunya bisa seperti mereka berdua. Hari ini kita akan membahas di majelis tadabbur asma al-husna adalah al-mutakabbir. Dari kata-kata takabbara, yatakabbaru mutakabbiran. Takabbara di sini huruf ta dari asal kata kaf ba ra kabara, akbar, kabirun, ditambah ta, ta di dalam ismu, di dalam asma al-husna, al-mutakabbir, ini menunjukkan al-infiradi, kesendirian Allah. Al-mutakabbir, cuma dia sendirian yang memiliki kebesaran. Cuma dia sendirian yang memiliki keagungan. Al-mutakabbir. Beda dengan huruf ta pada fi'il-fi'il lain. Misalnya, tasyawara, ta syawara, ini artinya saling bermusyawarah. Jadi ta artinya saling di situ. Tapi dalam asma al-mutakabbir, ini ada makna al-infiradi, makna kesendirian. Allah lah satu-satunya, dialah sendirian yang maha memiliki keagungan, kebesaran. Tidak ada yang lain. Memahami Allah al-mutakabbir rasanya memenuhi dada kita bahwa dialah memang satu-satunya yang tidak terjangkau, yang memiliki kebesaran dan keagungan. Kita manusia ini penuh dengan keterbatasan, kita manusia ini penuh dengan kekotoran. Kekotoran dalam sikap, Kalau ada pemimpin yang bilang begini, saya kafir, tapi saya tidak korupsi. Ya, saya kafir, tapi saya tidak korupsi. Ini di negeri antah berantah. Jangan-jangan tersinggung dulu. Ini berarti sudah sombong ini. Ya, ini sudah sombong dua kali sombongnya. Kalau dilihat dari kacamata Asma Halusna. Tapi kalau dia bukan orang yang bertauhid, ini bisa saja membenarkan perbuatan pemimpin seperti ini. Kalau orang Islamnya sekuler, iya mendingan gitu daripada Muslim tapi korup gitu ya. Ini bahaya loh, ungkapan ini kalau sudah ngerti akidah ini bahaya. Tapi sebagian besar masyarakat Muslim ini karena mungkin belum terbina akidahnya dengan baik, banyak yang mengatakan ya mendingan kafir tidak korup daripada Muslim tapi korup. Wah ini bahaya. Sebelum masuk pada kedalaman-kedalaman makna, saya langsung saja kepada inti persoalan agar akhlak kita ini bisa berubah setelah mempelajari Allah sebagai Al-Mutakabbir. Begini. Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ada seseorang yang perbuatannya sepanjang hidupnya, seumur hidupnya itu seperti calon penghuni surga. Fayasbiqu alaihil kitabu, tapi takdir mendahuluinya. Menjelang matinya, fayakmal bi'amali ahli nar, fayadhuluha. Menjelang matinya, orang ini perbuatannya seperti calon penghuni neraka, maka dia masuk neraka. Padahal sepanjang hidupnya sepertinya dia calon penghuni surga. Ini tafsir hadis ini ditafsirkan dengan hadis lain. Maknanya begini, ya bedulin nas, di permukaan menurut manusia sepertinya dia ini calon penghuni surga. Tapi sebetulnya perbuatan dia di permukaan berdasarkan budi pekerti, berdasarkan moral tapi tidak ada agama, nah, gitu. Berdasarkan budi pekerti, berdasarkan moral tapi tidak didasari niat ikhlas karena Allah, ini matinya bisa masuk neraka karena bisa saja ketika di akhir hayatnya orang ini kemudian tertimpa musibah, sakitnya sakit berat karena gak punya agama di dalam dirinya, tidak ada keyakinannya, akhirnya berobat ke alternatif, sampai ke alternatif gak punya ilmu, ini sebetulnya dukun apa kiai, udahlah yang penting kiai aja karena sakitnya udah gak tahan, kemudian sesungguhnya itu adalah dukun, matilah dia dan masuk neraka. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa ba'un aw dhira'un. Fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'mal bi 'amali ahli al-jannah. Di antara manusia yang ada orang seumur hidupnya itu perbuatannya seperti calon penghuni neraka. Tetapi di dalam hatinya si preman bandel ini, si penjahat ini, di dalam hatinya masih ingat pesan ibunya. Seseorang datang kepada saya, dia nakal sepanjang hidupnya. Karena sejak umur 10 tahun ditinggal sama bapaknya yang egois jihad sendirian. Akhirnya bapaknya masuk penjara. Akhirnya bapaknya dievakuasi ke luar negeri. Si anak ini sejak kecilnya akhirnya tinggal sama ibunya. Ibunya hidupnya pas-pasan agamanya. Bapaknya tadinya adalah seorang pebisnis yang waktu kecil dia hidupnya berkecukupan, gara-gara bapaknya masuk ke dunia dakwah, gara-gara bapaknya masuk ke dalam dunia perjuangan agama, kemudian meninggalkan bisnisnya, lalu kemudian dipenjara dan ekstradisi ke luar negeri, anaknya kecewa sama agama bapaknya. Akhirnya anaknya benci sama bapaknya. Tetapi anak ini mewarisi kecerdasan bapaknya, anak ini mewarisi keberanian bapaknya. Sehingga kecerdasan dan keberanian bapaknya ini diaplikasikan dalam bentuk bisnis untuk mencari dunia, sukses dunianya. Saking suksesnya, 7 jenis dosa besar dia lakukan semua. Apa aja 7 dosa besar itu? 1, syirik. Nomor 1 syirik. 2 apa? Hah? Dalam As-Sab' al-Mubiqat, 7 dosa-dosa besar, ya. Ada membunuh manusia, ada berzina, apalagi? Hah? Ya, durhaka pada kedua orang tua, apalagi riba, apalagi membunuh, ya, apalagi asab al-mubiqat, dia kerjain semua. Jadi hidupnya ini pokoknya udahlah, hampir dipastikan dia masuk neraka. Tapi takdir Allah mendahuluinya. Menjelang usianya hampir mati, dia kemudian bertobat. Bertobatnya adalah setelah dia keliling dunia dan cari duit, cari kekuasaan, sampai kemudian ibunya hampir meninggal dunia dan ibunya telepon ke dia, karena selama ini kalau dia ngobrol sama ibunya tidak bisa sebentar, selalu lama karena besar sama ibunya. Ibunya pun ilmu agamanya pas-pasan, bapaknya egois pengen masuk surga sendirian. Akhirnya berpisah. Sampai pada akhirnya sejalan dengan usia, ibunya pun meninggal dunia. Singkat cerita, ibunya yang meninggal dunia ini tidak menggunakan uang anaknya sepeser pun dan semuanya lancar. Dan ibunya begitu terhormat dalam hidupnya. Ibunya tidak kaya raya, tapi setiap orang datang saat kematiannya mengaku anak angkatnya semua. Dan itu orang-orang besar semua. Dan semua melayani ibunya sampai si anaknya tidak dipakai oleh ibunya barang sepeser pun duitnya oleh si ibunya itu. Sampai akhirnya dia putus asa, ya Allah, saya sudah salah selama ini. Saya kerja satu hari itu 16 jam. Bukan 8 jam. Jadi 2/3 hari dipakai untuk kerja mencari dunia itu. Tapi akhirnya dia kecewa, ternyata sepeser pun uangnya tidak bisa digunakan untuk melayani ibunya yang membesarkannya selama ini. Sampai kemudian dia ingat, lalu kemudian kembali kepada ayahnya, dan ajaran ayahnya benar, dia pun sekarang bertobat kepada Allah. Dan mudah-mudahan bisa istiqomah, dan di akhirnya dia ingin mati seperti perjuangan ayahnya. Takdir mendahuluinya. Menjelang akhir hayatnya dia melakukan perbuatan calon penghuni surga dan insya Allah bisa masuk surga. Kenapa? Kenapa yang pertama kelihatannya bakal masuk surga tapi akhirnya masuk neraka? Karena kelihatannya menurut manusia. Ya, gue kafir tapi gue gak korupsi. Kelihatannya. Dan ini mulai sombong. Bilang kafir terang-terangan saja sudah, ini bahaya sebetulnya. Yang kedua, tapi saya tidak korupsi, ini juga bahaya. Siapa yang bisa menjamin lu gak bisa korupsi selamanya? Gak ada yang bisa jamin. Lu mungkin gak korupsi duit, tapi bisa saja korupsi jabatan. Korupsi waktu. Ya. Korupsi wibawa, bisa saja, tunggu tanggal mainnya. Silakan deh lu bikin kaos, silakan sihir orang-orang yang lemah iman dari kalangan muslimin. Ya, gue kafir tapi gue gak korupsi. Ini di negeri yang tak berantah, jangan terlalu dibawa serius. Saya sedang menjelaskan al-mutakabbir. Ini saya ingin menjelaskan kepada mereka-mereka yang lemah iman. Udahlah, yang penting amalnya. Oh no, yang penting ilmunya. Orang kalau beragama itu biasanya gimana? Kalau ditegur gitu ya, yuk ngaji yuk. Ngaji aja gitu, jilbabnya gede aja kayak begitu, buat apa? Yang penting amalnya. No. Untung dia pakai jilbab, untung jilbabnya gede. Kalau enggak begitu mungkin lebih parah. Untung dia ngaji, jangan dibilang ah ngaji tapi begitu juga. Untung dia ngaji aja begitu, gimana kalau? Ini orang-orang lemah iman nih, argumentasinya lemah sekali. Mungkin karena dasar keyakinannya lemah, gak ada agamanya. Sehingga ngomong seperti itu sombong gak? Sombong. Dia pikir bagusan dirinya yang gak ngaji. Bagusan dirinya yang gak berhijab. Yang penting amalnya. Loh, amal apa yang bisa dibenarkan kalau tidak ada ilmunya? Al-ilmu qabalal amal. Ilmu dulu baru beramal. Karena ada orang yang kelihatannya amalnya bagus, tek akhir hayatnya masuk neraka. Ada yang amalnya jelek tapi kemudian dia bertobat. Dan ilmu pertama yang dipelajari adalah ilmu tobat pula. Saya mau cari ilmu tobat karena udah kelamaan sombong. Ya. Ilmu yang selama ini dianggap rendah, dianggap recehan, lu tuh kelakuannya kayak orang miskin, tobat mulu. Bagi dia gak penting. Bagi orang yang sombong nanti puncak ilmunya apa? Ilmu tobat. Dia bilang, dia jujur sama saya. Jadi Ustadz, setelah saya melihat kesombongan diri saya selama ini, ilmu yang pertama kali saya pelajari adalah ilmu tobat. Yang kelihatannya bakal calon penghuni neraka, karena dia bertobat, dikasih hidayah, dikasih ilmu sama Allah, akhirnya masuk surga. Jadi apa dasarnya amal kalau gitu? Iman. Baik kalau gak ada imannya, gawat. Kenapa anak ini jadi preman habis? Pertama, iya, dia kecewa sama bapaknya. Ada juga yang kecewa sama ibunya. Tapi untungnya, kalaupun bapak ibu benar dan anak gak suka, konsistenlah. Itu pesan saya. Misalnya begini, kalau tadi kan dari awal bapaknya memang udah bagus. Tapi karena anaknya gak setuju, bapaknya berhenti dari bisnis akhirnya kayak orang miskin. Udah begitu dermawan pula gitu, miskin tapi dermawan, gimana itu? Sebetulnya dua kata yang tidak nyambung. Saya termasuk yang merasakan kedermawanan bapaknya orang ini. Hidupnya sederhana tapi sangat dermawan. Orang kaya di Mekah saat itu, kita lagi ngumpul. Dia betul-betul kaya raja di Mekah saat itu sebagai seorang bisnis. Saya masih mahasiswa saat itu. Saya kira saya orang yang paling banyak duit di sini, paling dermawan, karena saya bisa menghajikan, mengumrohkan, bisa ratusan orang setiap tahun. Ternyata ada yang jauh lebih dermawan dari saya. Bapaknya si anak nakal itu. Hidupnya biasa-biasa saja, tetapi sangat dermawan. Si sombong tadi, akhirnya bertekuk lutut di hadapan si sederhana ini. Karena dia berbuat seakan-akan dirinya sudah hebat karena sudah bisa mengumrohkan ratusan orang, menghajikan ratusan orang setiap tahun. Tapi akhirnya, akhir hayatnya juga kesian. Saya tidak perlu sebut nama dan tidak perlu sebutkan indikasinya, takut ketebak. Tapi akhir hayatnya kasian, tetapi orang yang dianggap sederhana ini, kami itu, saya waktu masih kuliah kalau datang ke rumahnya dulu, itu sambutannya bagus, istrinya keluar, pasti keluar makanan enak. Yang namanya mahasiswa kan perbaikan gizi pada saat itu. Enggak ada disisain, haji mumpung semua. Dan biasanya kalau pulang dari rumah dia, kita nih mahasiswa pasti dapat duit banyak. Padahal dia bukan orang kaya. Nah, Bapak Ibu tahu gak? Kok bisa Ustaz punya anak yang tadinya nakal, pada akhirnya begitu hebat dibanding saudara-saudaranya yang lain? Mau tahu rahasianya? Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini rahasia penting. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya sebuah kalimat. Biha, apa itu biha? Bi ayyati kalimatin. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Dan ketika Tuhannya berkata kepada Ibrahim, berislamlah, Ibrahim langsung menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku telah berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi, rupanya anak yang bandel ini dan protes sama bapaknya, yang gak mau terima sama bapaknya karena bapaknya tidak mensejahterakan dia, tidak memberikan pakaian mewah pada ibunya, tidak seperti ayah-ayah yang lain yang membuat kaya anak-anak dan ibunya. Dia marah, tapi ayahnya selalu berpesan, nak, pegang Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nak, jangan sampai kamu mati dan kamu belum total berserah diri. Nak, matilah dalam keadaan membawa Islam. Nak, jangan sampai kamu mati tidak membawa Islam. Waktu masih ABG, masih muda, berontak apa pula itu. Mati pakai Islam. Tapi karena ini terus didengungkan, akhirnya pada satu fase anaknya mendapatkan ilmu dan hidayah dan sekarang begitu kagum pada ayahnya. Jadi ayah yang kelihatan sudah kehilangan anak nih, mungkin diantara bapak ada yang anaknya sudah jauh deh, susah dikendalikan, bersabarlah. Teruslah berwasiat kepada Islam tentang anak walaupun dia berontak. Berdoalah buat anak agar dia konsisten di dalam Islam. Satu hari nanti, apakah kita masih hidup atau kita sudah meninggal dunia, pesan itu akan sampai ke anak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tadi, kenapa dia kemudian akhirnya mendapatkan hidayah? Ibunya memang tidak punya banyak ilmu tapi terus untuk belajar. Ibunya tahu satu hadis diamalkan, ibunya tahu satu ayat diamalkan, sampai pada akhirnya anaknya yang sudah sangat kagum pada ibunya ini, memang ibunya tidak banyak menghafalkan ayat, tetapi seakan-akan ayat ada dalam perilaku ibunya. Dan dia sangat bersyukur pada ibunya. Dan selama itu, ibunya tidak pernah mencela ayahnya di hadapan anaknya. Ibunya tetap membimbing agar anaknya terus birrul walidain, walau kadang anaknya marah sama mamahnya. Mama nih gimana sih? Sudah dizalimi sama papa, masih saja nyuruh aku berbuat baik kepada papa. Iya, karena kewajiban seorang anak adalah tetap birrul walidain kepada orang tuanya. Dan ibunya yang sakit hati sama bapaknya juga kadang-kadang tidak pernah mengajarkan kebencian kepada anaknya terhadap ayahnya. Itu sekilas kisah sebagai pembuka agar kita tidak termasuk orang yang kagum dengan orang yang kelihatannya tidak korupsi tapi terang-terangan ngaku kafir.